Ada cinta terbaik. Tadi akan ini malam bersama Pantura Live Music. Petikan dari Mbah Koblo. Buat Reza Lovers ya. Jujur saja ku tak mampu. Meski ku bukan yang pertama terbaik sudah dihadiahkan. Of the best. Nah, of the best ya, bahasa Inggris. Ya, yeah. The best love, Mas. The best love.